Cerita ini dikirimkan melalui Facebook Angga AS. Ning wulan Agustus bisa nentremke jiwa, ngedemke pikir. Ambu lemah sing wis suwe ora kenek banyu semepyur kaya ambu terapi. Masih ngono ora ngefek kanggo cah nom limo iki. Semangat papat limo sing maune menggebu-gebu pingin gawe acara Agustusan. Ngrameke desa sak ketika sirna. Proposal sing disodorno ning instansi-instansi dianggep aji mumpung. Akeh sing ora menehi sumbangan. Pihak desa yo ora enek anggaran gawe nyumbang acarane iku. Wong limo lungguh lesian mubeng ning omahe dudu. Wajahe lesu wis frustasi ketara. Ambekane gedhe. Aku duwe cara liya gawe golek tambahan dana. Jari alik karo tangane ngacung. Males-malesan ditanggapi santai karo kepapat koncone iku. Piye, saumpama tombok togel ae piye? Mah, bisa. Uri protes dhisik dhewe. Uri termasuk wong kang sregep salate. Sregep nglakoni apa kang dadi perintah lan ninggalake apa kang dadi larangane Gusti Maha Kuwasa. Kawit cilik Uri wis mambu kiai. Ora kiai mambu. Lah, apa-apa sing penting duwite ora dadi pribadi. Hasim setuju usule Ali. Debat terus mlaku alot. Kabeh nunjuke dasare dewi-dewi. Sitik-sitik Uri dalil tetep nolak. Hasim luwih milih dasar wong abangan. Jarine oleh nglakoni dosa yen kanggo kemaslahatan wong akeh. Wis-wis, ora mari debat terus ngene. Ayo voting ae sapa sing setuju nganggo carane Alik dudu nengai. Sing setuju usulane Alik ngacung. Alik lan Hasim ngacung dhuwur. Uri lan Arim menengai. Sekore podo karek dudu setuju milih sing endi. Banjur dudu ngacung telu lawan loro. Terus kowe diangen-angen nomor tiro. Takon dudu karo Alik. Nandune? Jawabe Alik godeg-godeg. Ya wis ngene ae. Sopo sing wani melek golek nomor? Wani. Jarine Arim. Panggon lan wayahe sok aku sing ngurusi. Nek nomere tembus nganggune aja walwul. Wajah semringah ketok jelas kabeh. Amarga wis nemokke dalan alternatif kecuali Uri. Sisuke dudu golek kain mori neng pasar karo kembang sekarang. Banjur mlaku turut dadah golek wit gedang sing ngendut. Akhire temok ora doh panggonane karo omahe. Tepake ya pining tegalane Mbah Reso pinggir gawan. Wayah sore, angin malam Jumat semribit obah-obah begodongan. Gedang sak dompol sing madep ngetan ngulon endute wis dibungkus kain putih mori. Arim lan Alik wis turu sak awan gawi melekan kubengi. Wengi wis teko, ninggalke awan. Langit katon padang jinglang semepyur lintang kang tontonan amukan. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu dan isa wis krungu kawit dek mau swara jangkrik ngerik kaya nyanyian wengi ora kenek kari Ali lan Alin wis ndek ngisore gedang sing ditunjukno dudu lungguh mantep karo ngempak rokok klobot tengah wengi hawa nyep nyenyep lan tindris. Apa? Jane popo ning aku. Kating kertek wit gedang kaya-kaya sambat ndute ora gelem ditutupi. Wong loro iku uring jemborok ngadeg. Gantian swara macan metu mengaung tangane nakur-nakur. Macan putih mangap ombo kaya ape nguntal ngetok ning ngarepe Ali. Keringet adem nelesi klambine Ali, awake ngejer kabeh. Wae dek kono. Yo, ngapa? Ana macan. Macan putih ngarepmu. Macan putih mlaku mondar mandir banjur ilang dewi. Ning isore wit gempol rada sing digawe semedi. Eneng wong wedok rambuté dawa nutupi rai, mlaku ngesot ape nyedak yarim. Nguyu banter jekikian. Atine Arin drodhok lungguh sila karo ngejer. Cangkeme omak umik maca ayat-ayat Al-Qur'an. Ora suwe wong isot iku ilang. Ali sing paling apes sak marini macan putih enek kodhok wedi mencolot-mencolot api ngebleki awake. Sak durunge nyeblok teko angin lesus saka mburi. Suarane gemuruh kaya ombak tsunami langsung nyapu Ali. Aneh. Ari sing ana ndek mburine ora kenek apa-apa. Ali digawa mumbul ngliwati pager carang sing mburi sak gedheke menungso. Banjur diceblokno ning ngarep omahe Mbah Seger. Semaput ora sadar. Lek, Ali, mejane kono. Arim nakoni Ali wis ora nek jawaban. Arim goleki koncone ku wis gemletak ning arep omahe Mbah Seger. Awake Ali diubah-ubahno supaya sadar. Nanging ora enek respon. Arim bingung gupuh gak karo-karuan. Koncone ku awake adem kaya wong mati. Banjur Arim mlayu goleki Dudu. Ndodhok omahe Dudu bengi-bengi. Duh. Aneh ngopo rin. Wis oleh nomor. Ini apa Alik? Alik semaput, api mati ini ngarepe mendah seger. Renteng-renteng wong luru melaku metuk Alik. Krungu rame-rame ini ngarep omai mbah seger tangi. Pingin ngerti eneng apa sing terjadi. Wis diubah-ubah diombeni Alik tetep ae ora sadar. Banjur dudu eling yen endut gedang sing dibungkus mori iku kudu diuculi. Sak marine diuculi ora suwe Alik sadar dhewe. Acara Agustusane tetep dilanjutke nanging danane ora oleh saka tombok togel. Melaku nglawang jaluk sumbangan warga. Meriah lan kedadian iku ora bakal gampang dilalekno karo wong limo itu. Iki critane om-omku jaman semono. Salam saking kula Angga kagem Om Juri, Om Dasin, Mas Maliki lan Mbah Karim. Bersama tim Jimat.